Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai seorang basyir, pembawa berita gembira, sekaligus beliau seorang nadhir yang memberi peringatan. Menyampaikan berita-berita gembira kepada orang-orang yang taat, yang senantiasa berjalan di atas iman dan amal saleh, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang disyariatkan, sekaligus memberi peringatan. Peringatan dari segala penyimpangan dengan berbagai bentuknya, syirikan, bid'ah, kemaksiatan, dan segala jenis mukhalafatul haq yang menyelisihi kebenaran tersebut. Oleh karena itu, menjadi sempurna keimanan seseorang dan menjadi kokohnya dan istiqamahnya seseorang dalam berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa, ketika dia membangun agamanya di atas sikap al-wala wal-bara, sikap loyal dan cinta kepada kebenaran. Dan siapa saja yang berjalan di atas kebenaran itu dan berlepas diri dari segala penyimpangan, dan siapa yang berjalan di atas penyimpangan dan kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kokoh, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta karena Allah, ketika seorang cinta, siapa saja yang berjalan di atas ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang komitmen kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia mencintainya. Dia cinta kepada para nabi dan rasul, dia cinta kepada para sahabat, para syuhada, salihin, para siddiqin, dan benci kepada ahlul walad, orang-orang yang berjalan di atas penyimpangan. Dan dia menampakkan sikap bara, sikap antipati, berlepas diri dari penyimpangan dan kesesatan, dan siapa saja yang berjalan di atasnya. Oleh karena itu, di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang merupakan sikap bara mereka, sikap berlepas diri mereka dari penyimpangan dan orang-orang yang berjalan di atas penyimpangan tersebut, tarkul khusubat, meninggalkan perdebatan dan duduk bersama dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpaling dari mereka yang meragukan ayat-ayat Allah, yang berbicara di dalam agama Allah dengan kebatilan. Dalam suratul An'am pada ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairihi." Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka membicarakan tentang ayat-ayat kami berbicara dengan kebatilan, maka berpalinglah engkau dari mereka hingga mereka berbicara pada hal-hal yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak duduk, tidak bermajlis, tidak mendengar orang-orang yang berbicara dengan kebatilan, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menerangkan ayat ini, kata beliau, "Wal muradu bidzalika kullu fardin min ahadil ummah alla yajlisa ma'al mukadzibin alladziina yuharrifuna ayatillah wa yadh'unaha 'ala ghairi mawaadhi'iha." Dan yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, siapa saja dari kalangan umat ini agar hendaknya dia jangan duduk bersama dengan orang-orang yang mendustakan, yang melakukan perubahan terhadap ayat-ayat Allah dan mereka meletakkannya bukan pada tempatnya, memahaminya bukan dengan pemahaman yang benar. Apabila salah seorang di antara mereka ada yang duduk karena lupa, maka Allah ingatkan, "Fala taq'ud ba'da dzikra," maka jangan sekali-kali kamu duduk setelah engkau mengingatnya, setelah engkau sadar, "ma'al qaumiz zalimin," bersama dengan orang-orang yang zalim. Ayat ini sangat jelas sekali menerangkan larangan bagi umat ini untuk duduk bersama dengan ahlul batil, termasuk di antara mereka adalah ahlul bid'ah, yang berbicara dengan kebatilan, yang menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bukan dengan penafsiran yang sebenarnya, meletakkan ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang jauh dari pemahaman para ulama ussalaf, dari pemahaman Mu'tazila, pemahaman Khawarij, pemahaman Syiah, Rafidah, atau pemahaman-pemahaman batil yang lainnya. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Fa'arid 'anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ahlus sunnah wal jamaah senantiasa berjalan di atas prinsip ini. Mereka tidak akan duduk bersama ahlul hawa. Mereka tidak akan mengajak ahlul bid'ah untuk melakukan perdebatan, perdebatan dengan cara yang batil untuk membela kebatilan. Ini bukan metode ahlus sunnah wal jamaah. Namun di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan melakukan jidal, melakukan perdebatan, atau dengan bahasa yang lain diskusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan jadilhum, debati mereka dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling baik. Di sini menunjukkan diperbolehkannya jidal. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Ternyata ada kondisi tertentu diperbolehkan melakukan perdebatan. Oleh karena itu para ulama membagi al-khisam wal-jidal menjadi dua bahagian. Ada dua macam. Jenis yang pertama, tujuan dari perdebatan itu adalah itsbatul haqqi wa ibtalul batil. Untuk itsbatul haqq, menetapkan kebenaran dan membatilkan yang batil, menampakkan kebatilan. Maka jenis al-jidal yang seperti ini, yang tujuannya adalah untuk menampakkan al-haq, sehingga siapa saja di antara mereka yang bersamanya kebenaran, maka yang lain harus siap untuk mengikuti. Ada dua orang berdebat, namun kedua-duanya siap. Perdebatan secara sehat, setiap permasalahan dikembalikan kepada al-haq, al-kitab, was-sunnah, dengan pemahaman salaf. Untuk menetapkan al-haq dan menampakkan kebatilan agar ditinggalkan. Yang seperti ini, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa hadha ma'murun bihi. Ini diperintahkan. Terkadang hukumnya wajib dan terkadang hukumnya sunnah, mustahabbah, tergantung kondisinya. Misalnya ada seseorang meminta, Ustaz, ana ingin ketemu antum. Saya ingin membenarkan manhaj saya. Serius nampak darinya ingin menerima kebenaran, ingin menerima nasihat. Dan dia bukan seorang yang mu'anid, yang ngeyel terhadap kebenaran. Kapan dia ketahui itu al-haq, maka dia mengikuti. Nampak. Maka orang yang seperti ini tidak mengapa, diajak duduk bareng, ya. Kadang-kadang di majelis tersebut mungkin terjadi akhdun warad, saling berdiskusi, ya. Karena mungkin di kepalanya banyak syubhat. Ustaz, ini saya pernah mendapatkan pelajaran seperti ini gimana? Dijelaskan berdasarkan dalil oleh ustadznya, oleh seorang alim yang berusaha untuk mengajak orang ini agar kembali kepada al-haq dan meninggalkan penyimpangannya. Dan nampak dari orang ini betul-betul dia siap untuk qabul al-haq, menerima kebenaran. Ini tidak mengapa, dianjurkan, bahkan terkadang menjadi wajib, ya. Dan ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hi ahsan. Debati mereka dengan cara yang terbaik untuk menampakkan al-haq, agar kebenaran itulah yang diikuti. Siapa saja yang bersamanya al-haq, maka dialah yang diikuti. selalu yang dikedepankan adalah usul ad-din, prinsip-prinsip di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menolong atau membela seseorang siapapun dia. Ini jenis yang pertama, terpuji. Jenis yang kedua, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ayyakuna al-gharadu minhu at-ta'nid aw al-intisar lin-nafs aw lil-batil. Tujuan dalam perdebatan tersebut adalah untuk bersikap berlebihan atau untuk membela diri atau untuk membela kebatilan. Sudah ditanamkan pada dirinya bahwa dia harus menang dalam perdebatan, tidak boleh kalah bagaimanapun caranya, dia harus menang. Jadi tujuannya bukan untuk menampakkan al-haq, sehingga ketika nampak kebenaran, masing-masing dari kedua belah pihak merujuk pada kebenaran itu. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah masing-masing harus ngotot, harus menang dengan cara apapun. Ini yang tercela, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan ini banyak terjadi. Dan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru." Tidaklah seorang mendebati ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Mendebati ayat Allah tujuannya adalah untuk mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dijelaskan berdasarkan dalil, kalau dia menolak dengan hawa nafsunya. Ya tapi menurut saya begini, menurut saya begitu. Pokoknya dia harus menang. Wah, ini berarti orang mengikuti hawa nafsu. Tidak menghendaki kebenaran. Kalau nampak dari orang tersebut bukan orang yang menerima nasihat, tinggalkan. Jangan terus berlanjut, akhirnya terjadi debat kusir, masing-masing harus ngotot, masing-masing harus mengeraskan suaranya. Jangan, tinggalkan orang seperti ini. Tidak nampak dari orang ini bahwa dia akan menerima al-haq. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wajadalu bil batil liyudhidhu bihi al-haqqa." Fa akhadtuhum. Dan mereka berdebat dengan cara yang batil untuk menolak kebenaran. Sehingga aku pun menyiksa mereka. Diterangkan oleh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في آياته إلا الذين كفروا والمراد بالمجادلة هنا المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل فهذا صنيع الكفار. الله سبحانه وتعالى memberitakan bahwa tidaklah seorang mendebati ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Dan yang dimaksud dengan perdebatan di sini adalah berdebat untuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu menghadapinya dengan penuh kebatilan. Dan ini merupakan perbuatannya orang-orang kafir. Wa ammal mu'minun fa yakhda'una lillahi ta'ala alladhi yulqi al-haqqa liyudhihidha bihi al-batil. Adapun kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan al-haqqa untuk membatalkan yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." tidaklah menjadi sesat satu kaum setelah mereka sebelumnya mendapatkan hidayah. Yang menyebabkan mereka sesat adalah utul jadal. Mereka menjadi ahli debat, senang berdebat. Dia beragama untuk berdebat, tujuannya adalah bisa menang di majelis-majelis perdebatan, bukan untuk mencari kebenaran. Ini yang tercela. Tersesat orang seperti ini, suka membuka majelis perdebatan, ketemu dengan orang Syiah, wah saya pengen tahu, duduk ngajak dialog, pokoknya gimana caranya terjadi dialog, terjadi perdebatan, asal ngomong tidak jelas arahnya kemana, sekedar untuk membela diri. Ini jenis-jenis jidal yang tercela, bukan untuk merujuk kepada al-haq. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan tiga lafaz yang kaitannya dengan perdebatan: al-mira, al-jidal, dan al-munaqashah. Al-mira, al-jidal, dan al-munaqashah. Kata beliau, yang dimaksud al-mira adalah perdebatan untuk mendukung pendapatnya. Dia harus menang. Ini yang tercela. Ini jenis al-khusumat yang sangat dicela di dalam Al-Quran Karim, dalam sunnah Nabi AS, dan dicela oleh para ulama ussalaf. Yang kedua, al-jidal, maksudnya berdebat lintisaril haq, untuk menolong kebenaran. Yang ketiga, al-munafasyah. Al-munafasyah mungkin kita bisa terjemahkan semacam diskusi. Seorang murid berdiskusi dengan ustadznya untuk menerangkan permasalahan-permasalahan ilmiah misalnya. Ya, tidak ngotot-ngototan, namun masing-masing menyampaikan apa yang diketahui dari ilmu dan faedah. Ini disebut munaqasyah. Dan ini biasa dilakukan oleh para ulama ahlul hadis. Terkadang mereka berkumpul sampai mereka begadang, masing-masing melakukan mudzakarah, saling mengingatkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diskusi-diskusi yang sifatnya ringan, saling memberi faedah permasalahan fikih atau masalah hadis. Dan ini merupakan kebiasaan para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, ya, untuk mengasah kemampuan mereka dengan cara berdiskusi secara ilmiah untuk saling memberi faedah. Ini tidak mengapa yang demikian. Kemudian ma'asyar alif rahimahumullah, dari sini kita mengetahui bahwa para ulama sunnah dan para ulama salaf, mereka senantiasa memberi peringatan kepada umat ini dari bahayanya bid'ah dan penyimpangan, baik terhadap orang-orangnya dari kalangan ahlul bid'ah atau majelis-majelisnya untuk duduk bersama mereka, atau kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, duduk bareng bermunawarah, lakukan perdebatan dengan ahlul ahwa. Ini bukan kebiasaan ulama ussalaf, bukan kebiasaan para ulama berdebat dengan ahlul bid'ah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. dalam kondisi hajah, ketika mereka diminta oleh penguasa misalnya, diminta oleh penguasa, ya, yang tentu dari kalangan para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, melakukan perdebatan dengan beberapa tokoh bid'ah, permintaan dari penguasa, ya, tujuan beliau adalah intisar lil haq, untuk menampakkan al haq dan menjelaskan kebatilan. Demikian pula yang pernah terjadi pada masa Imam Ahmad rahimahullah, terjadi perdebatan Abdul Aziz Al-Kinani menghadapi seorang tokoh Mu'tazilah, Bishr bin Ghiyath Al-Mirisi. Terjadi perdebatan dengan permintaan khalifah pada waktu itu. Tujuan beliau adalah untuk menampakkan al-haq dan menerangkan kebatilan dan melemahkan kebatilan, dan nampak bahwa Bishr bin Ghiyath sama sekali tidak memiliki hujjah, yang ada syubhat dan seluruhnya terbantahkan, dibantah oleh Abdul Aziz Al-Kinani, sehingga perdebatan tersebut dibukukan, dikumpulkan kemudian dibukukan dalam sebuah risalah yang berjudul Al-Haidah. Al-Haidah, Al-Haidah ini artinya berkelit. Sebab Bishr bin Ghiyath Al-Mirisi nampak sekali dalam perdebatan tersebut, setiap kali Abdul Aziz mengarahkannya kepada satu perkara, maka dia berkelit, berusaha mencari jalan selamat, menghindar, karena dia tidak mampu membela kebatilannya dengan dalil-dalil dan hujjah. Nah, meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah buku yang berjudul Al-Haidah ini sahih penisbatannya kepada perdebatan yang terjadi pada masa itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang jelas, sikap asal dari ulama us-sunnah adalah meninggalkan perdebatan dengan mereka. Berkata Abu Dawud As-Sajastani rahimahullahu ta'ala, aku mendengarkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seorang berpemikiran Qadariyah, pengingkar takdir, ingin berdebat, ingin mendebati Al-Imam Ahmad. Kata Al-Imam Ahmad, ma yu'jibuni, aku tidak senang, aku tidak senang. Al-Imam Ahmad, ikhwan, imam ulama sunnah menghindari perdebatan bukan karena mereka lemah hujjah. Ulama sunnah orang-orang yang memiliki hujjah yang kokoh, yang kuat. Dalam perdebatan mereka pasti berjalan di atas al-haq dan mereka pasti akan meraih kemenangan. Namun bukan itu metode dalam menyampaikan al-haq. Membiasakan terjadi perdebatan. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, ma yu'jibuni, aku tidak senang. Kata Abu Dawud, la yada'uni, dia tidak membiarkan aku. Pokoknya dia ngotot, mau debat, mau berdebat dengan Abu Dawud. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ahra alla tukallimahu idza kana sahib jidal, lebih layak untuk kamu jangan berbicara dengannya kalau dia orang yang suka berdebat. Lebih layak jangan kamu mengajak dia berbicara. Ini disebutkan oleh Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Ini salah satu contoh sikap para ulama us-salaf. Al-Imam Ahmad menasihati muridnya Abu Daud untuk meninggalkan perdebatan. Jangan berdebat. Padahal Al-Imam Ahmad mengetahui siapa itu Abu Daud. Beliau seorang berilmu dari kalangan ulama al-hadis. Beliau sahibul hujjah, memiliki hujjah. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, prinsip ahlu sunnah adalah tidak mendebati ahlu bidah. Tidak mendebati ahlu bidah. Dan itu lebih menyakitkan ahlu bidah. Lebih menyakitkan mereka. Tatkala mereka tidak dilayani, semakin sakit hatinya. Sehingga sikap ahlu sunnah seperti itu. Berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tajannabu ashab al-jidal wal-kalam, alaikum bisunan wa ma kana alaihi ahlul ilmi qablakum. Hendaknya kalian menjauhi orang-orang yang suka berdebat, ahlul kalam. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah dan apa yang telah dijalani oleh para ulama sebelum kalian. Fa innahum kanu yakrahuna al-kalam wal khawdha fi ahli al-bid'ah wal julus ma'ahum. Sesungguhnya para ulama itu mereka membenci ilmu kalam. Dan mereka membenci untuk berdialog dengan ahlul bid'ah dan duduk bersama mereka. Wa innamas salamatu fi tarki hadza. Dan sesungguhnya keselamatan itu dengan meninggalkan semua ini. Meninggalkan perdebatan. Ahlus sunnah walhamdulillah, ahlul hujjah. Mereka memiliki hujjah yang jelas dalam setiap mengamalkan perkara-perkara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berjalan di atas hujjah yang jelas, tidak terbantahkan. Hanya saja ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, berdekat-dekatan dengan ahlul bid'ah itu akan memberi pengaruh ke dalam hati. Akan memberi pengaruh. Ya. Melihat senyuman ahlul bid'ah saja, kadang-kadang seorang sudah sempoyongan. Kata para ulama ustaz, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khaffafah. Hati-hati manusia ini lemah. Sementara syubhat itu sangat mudah menyambar. Sangat mudah menyambar hati seorang, menyebabkan hati itu berubah. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita dikokohkan di atas al-haq. Berdoa dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Tidak sedikit dari kalangan mereka yang dahulu berjalan di atas sunnah, ketika bertemu dengan ahlul bid'ah, melihat senyumannya saja sudah dia tertarik. Masya Allah, fulan kelihatan tawadhu, fulan kelihatan secara zahir sunnah kok, si fulan kelihatan baik kok, kelihatan wajahnya itu pucat menunjukkan dia banyak menghabiskan waktunya dalam ibadah. Akhirnya dia terpengaruh. Akhirnya dia terpengaruh. Hanya karena melihat penampilan secara zahir. Oleh karena itu para ulama mengatakan, diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ada pula yang menyandarkan kepada Fudail bin Iyad, bahwa mereka mengatakan, idza laqita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar. Apabila engkau bertemu ahlul bidah di satu jalan, berpapasan, cari jalan lain. Cari jalan lain. Dia berjalan di hadapanmu, kamu juga jalan. Dikhawatirkan ketika kamu melanjutkan perjalananmu akan bertemu dengan dia, cari jalur lain. Sampai seperti itu peringatan para ulama. Apalagi untuk duduk bermajelis, bertemu di satu jalan saja. Mereka lebih senang bertetangga dengan babi, dengan kera, daripada bertetangga dengan ahlu bid'ah. Kalau babi kera kan gak bisa mempengaruhi, gak punya syubhat, paling-paling ribut, mengeluarkan bau. Mending daripada bertetangga dengan ahlu bid'ah. Orang cuma sapu, sapu halaman rumah saja, bertemu dengan ahlu bid'ah juga lagi nyapu halaman rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awalnya mungkin salam, ya. Akhirnya gak enakan itu tetangga. Dia kan punya hak kita berbuat baik kepadanya, kirim makanan, dia juga ikut membalas kirim makanan. Akhirnya akan apa? Nah, akhirnya menjadi dekat. Kalau sudah menjadi dekat, belakangan ketahuan ternyata dari ahlul bid'ah, orang-orang membantahnya, ahlus sunnah membantahnya, maka dia menjadi heran. Loh, kok si fulan dibantah? Orangnya baik kok. Sudah termakan. Hanya dengan gayanya, hanya dengan penampilannya, akhirnya termakan syubhat. Jangankan seperti kita ini, ya ikhwan, kita ini bisa dikatakan tidak punya ilmu. Untuk dikatakan sebagai penuntut ilmu, malu rasanya. Malu rasanya. Kalau seperti Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan dirinya, innama ana talibu ilmi, saya ini hanya penuntut ilmu. Kalau seperti Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala mengatakan, saya ini tuwailibul ilmi, penuntut ilmu kecil-kecilan. Berarti kita ini apa ya? Mau menyebut penuntut ilmu itu berat rasanya. Nah, mending dikatakan sebagai penjual herbal ya. Nah, para ulama saja, ulama muhadditsun, Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi', pengarang kitab Al-Musannaf, itu terpengaruh dengan sebagian pemikiran Ja'far bin Sulaiman Al-Dhuda'i yang berpemikiran Syiah, hanya karena melihat kekhusyuan orang itu ketika sholat, tawadhu'nya. Ini Ad-Razzaq terpengaruh. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, suatu ketika tatkala beliau masuk, ingin masuk ke dalam masjid mengerjakan sholatul jum'ah, ketika beliau hendak masuk ke pintu masjid, beliau melihat Al-Hasan bin Salim bin Hayy. Al-Hasan bin Salim bin Hayy ini, waduh, luar biasa. Belum ada yang mengalahkannya dari kalangan ahlul bid'ah di zaman sekarang ini. Dalam hal kesungguhan dia beribadah, dalam hal ilmunya, dalam hal dia perawi hadis, orang kagum kepadanya. Kalau melihat wajahnya itu menunjukkan sangat menarik. Gak ada apa-apanya itu wajah Usama bin Laden. Gak ada apa-apanya. Nah, namun dia punya pemikiran khawarij, berpemikiran khawarij, sampai sebagian para ulama berprasangka baik kepadanya. Waqi' bin al-Jarrah itu sampai membela dia, sementara para ulama mentahdir dari pemikiran khawarijnya. Ahli ibadah orangnya, mudah menangis, ya, mudah menangis. Suatu ketika dia diminta diajari dia diminta untuk mengajarkan tata cara pengurusan jenazah. Itu sampai gak mampu, nangis sampai pingsan. Orang kagum kepadanya, luar biasa. Kalau seandainya dia hidup di zaman itu, semakin banyak yang tertipu dengannya, ya. Walhamdulillah ahlul bid'ah sekarang lebih banyak yang bahlul, ya, lebih bodoh-bodoh dalam hal ibadah juga kurang. Banyak ahlul bid'ah seperti ini. Kalau Al-Hasan bin Saleh hidup di zaman sekarang ini, waduh, fitnahnya besar sekali. Ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Sampai kata Adz-Dzahabi rahimahullah, Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, kalaulah bukan karena bid'ah yang ada padanya, bid'ah khawarij ini, niscaya dia menjadi seorang imam. Bayangkan. Itu aja permasalahan, permasalahan bid'ah, dan itu perkara besar. Kata Sufyan Ats-Tsauri ketika dia melihat Al-Hasan bin Saleh di depannya sedang sholat dengan penuh ketenangan, tenangnya dia sholat, nampak kekhusyuan, maka dia langsung meninggalkan lewat pintu tersebut, dia tinggalkan sambil mengatakan a'udzu billahi min khusyu'in nifaq, aku berlindung diri kepada Allah dari kekhusyuan kemunafikan, khusyuk yang munafik, aku berlindung diri kepada Allah. Ini sikap para ulama ussalaf. Sampai Zaid bin Qudamah, ya, itu memberi peringatan Al-Hasan bin Saleh di dalam ngisi taklim. Zaid bin Qudamah di depan masjid tempat isi taklim Al-Hasan mentahdir orang-orang, jangan kamu duduk di dalam, hati-hati, di dalam ada seorang berpemikiran khawarij, jangan kamu duduk di majelis itu. Diperingatkan, bahkan orang-orang awam diingatkan. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sikap para ulama ussalaf, sikap yang tegas, ya. Dan ini merupakan bagian dari prinsip agama untuk memelihara akidah umat agar mereka senantiasa berjalan di atas as-sunnah wal jamaah. Lalu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada masa-masa sekarang ini kita seringkali mendengarkan perdebatan-perdebatan atau yang disebut dialog-dialog antara satu dengan yang lain yang mewakili satu keyakinan. Dialog sunnah syiah misalnya, yang ini mewakili sunnah, ini mewakili syiah. Nanti dialog antara ahlus sunnah dengan sufia dan ditampilkan di acara-acara televisi. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Masyarakat ikhwan rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh para ulama ussalaf dalam hal menjauhi duduk bersama dengan ahlul bid'ah dan berdebat dengan mereka, termasuk acara-acara yang diadakan sekarang ini di televisi-televisi, di televisi Arab itu banyak, ya. Bahkan ada yang menjadikan itu acara rutin perdebatan antara sunnah syiah atau antara sunnah sufi dan seterusnya. Nah, timbul pro kontra, ada yang memuji, menganggap bahwa ini maslahat bagi dakwah, dan tidak sedikit yang mencelanya. Dan perlu diketahui bahwa sikap para ulama ahlus sunnah adalah tidak membolehkan perkara tersebut. Dan ini termasuk diantara yang disebutkan oleh para ulama ussunnah dari larangan untuk bermajlis dan duduk bersama dengan ahlul ahwa. Dan banyak hal-hal yang negatif yang ditimbulkan dari hasil dialog tersebut, yang menyebabkan tidak diperbolehkannya perdebatan ini. Yang pertama, bahwa mayoritas mereka yang mewakili sunnah ketika berdebat bukan dari kalangan ulama dan bukan orang yang memiliki keahlian. Ini mayoritas tidak punya keahlian, sekedar pandai berbicara, ya. Sekedar pandai berbicara, dan ini sangat berbahaya, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ketika yang bukan ahlinya berbicara, akan menyebabkan kehancuran. Seorang nantinya akan menyangka bahwa ini termasuk di antara sunnah, padahal bukan dari sunnah, disebabkan karena ucapan orang ini yang katanya mewakili ahlu sunnah. Mayoritasnya bukan dari kalangan yang ahli, dari kalangan ulama. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang ikut dalam acara-acara diskusi dan perdebatan dengan ahlul bid'ah tersebut, orang-orang yang bermasalah dalam pemikirannya, dalam keyakinannya, dalam akidahnya, dalam manhajnya, ya, rata-rata dari mereka. Saya tidak tahu banyak mereka yang ikut dalam perdebatan tersebut, namun di antara yang paling masyhur yang ikut dalam perdebatan-perdebatan tersebut, seorang yang bernama Adnan Ur'ur. Adnan Ur'ur, orang ini sudah lama ditahzir oleh para ulama semenjak masa hidupnya Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibn Baz, demikian pula Ibn Utsaimin, mereka masih hidup, ya. Dan para ulama mentahzir, memperingatkan dari orang ini dan kesesatan orang ini. Adnan Ur'ur mengatasnamakan salafiyah dalam perdebatan-perdebatannya. Orang jahil. Para ulama telah berbicara, bahkan Syekh Ibn Utsaimin memberikan peringatan darinya. Dan ketika dihadapkan kepada Al-Imam Al-Albani, perselisihan antara Syekh Rabi' dengan Adnan Ur'ur dan yang lainnya, kata beliau, pada Syekh Rabi' tidak ada satupun yang perlu dikritik. Tidak ada satupun. Dari tulisan-tulisan beliau, bantahan-bantahan beliau, tidak ada satupun yang perlu dikritik. Apa yang beliau sebutkan, bantahan-bantahan beliau, alhamdulillah, direkomendasi oleh para ulama. Nah, lalu yang seperti ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai rujukan, apalagi mewakili ahlu sunnah, mewakili salafiyah dalam perdebatan. Tidak sepantasnya. Kemudian bentuk-bentuk dialog yang seperti ini bukanlah manhaj para ulama kibar dalam menebarkan ilmu. Adapun para ulama, cara mereka dalam menyampaikan ilmu, alhamdulillah jelas. Buat pengajian, sampaikan ilmu. Apakah kajian kitab, atau dalam bentuk nasihat, atau menulis kitab, lalu menyebarkannya. Membantah salah satu tokoh ahlul bid'ah, atau salah satu pemikiran ahlul bid'ah, dengan cara tertulis, disebarkan, dicetak, lalu disebarkan. Itu bermanfaat bagi umat. Dan ini metodenya para ulama, bukan metode para ulama kibar dalam menyebarkan ilmu, membiasakan perdebatan-perdebatan tersebut. Kemudian di antara dampak negatif dari perdebatan dan dialog seperti ini, ya, akan munculnya syubhat-syubhat dari ahlul batil yang seringkali tidak terjawab di majelis tersebut. Seringkali tidak terjawab di majelis. Karena tujuan perdebatan tersebut bukan untuk kembali kepada al-haq, iya kan? Bukan. Yang Syiah pasti akan membela pemikirannya dengan cara apapun, yang penting dia harus membela Syiah. Sehingga kadang-kadang atau seringnya dia berjalan di atas penyimpangan. Ahlu sunnah pun yang mewakili ahlu sunnah, ya, terkadang dia menyampaikan hal-hal yang dia harus membela dirinya. Yang penting tujuannya adalah menang dalam perdebatan. Nah, dalam perdebatan itu, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, ketika orang Syiah misalnya, mereka menyampaikan syubhat-syubhatnya, setiap dari mereka itu kan ada kadar waktu yang diberi oleh moderator, iya kan? Apalagi moderatornya orangnya bukan dari ahlu sunnah, pemikirannya liberal, diberi kesempatan Ahlu Sunnah berbicara 15 menit. Setelah itu dari pihak Syiah 15 menit. Itu kalau sudah habis waktunya, selesai sudah. Jadi enggak bisa dilanjutkan lagi. Pihak Syiah lagi berbicara. Ketika pihak Syiah berbicara, dia akan mengeluarkan sekian banyak syubhat yang mungkin untuk satu syubhat saja jawabannya butuh penjelasan yang rinci. Iya kan? Mungkin memakan waktu lebih dari yang ditetapkan dari kadar waktunya dia. Orang Syiah ini mungkin menyampaikan 5 syubhat misalnya. Dia baru menjawab 1 syubhat, itu pun mungkin belum sempurna, sudah dikat. Sudah cukup, selesai waktunya. Sekarang pihak Syiah lagi berbicara. Nah, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul dhalal, orang-orang sesat ini, tidak terbantahkan di majelis tersebut, orang melihatnya akhirnya masuk ke dalam hatinya. Bisa jadi orang itu menjadi sesat karena kamu yang membuat acara. Masyaallah rahimakumullah. Ini dampak negatif. Kemudian timbulnya pertengkaran ya di antara mereka yang saling berdebat dan para pengikutnya. Kadang-kadang di sebagian forum itu sampai terjadi perkelahian. Dan ini juga bukan manhaj Ahlus Sunnah. Ahlu Sunnah menyampaikan dengan hujjah, dengan cara yang hak. Nah, bukan karena orang yang diwakilkan dalam perdebatan terkalahkan, akhirnya emosi, akhirnya berkelahi. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian pula dalam perdebatan-perdebatan tersebut, tujuan adalah untuk membela diri, bukan untuk membela al-haq. Sehingga para ulama memperingatkan. Ya. Saya pernah melihat ada satu perdebatan antara Sunnah dan Syiah. Itu beberapa kali, beberapa majelis. Nah. Sampai pada akhirnya dari pihak moderator ya, berkesimpulan bahwa sebenarnya Qur'annya Syiah dan Qur'annya Ahlus Sunnah sama. Qur'annya Syiah dan Qur'annya Ahlus Sunnah sama. Gimana? Sepakat? Ya. Pihak Syiah dengan taqiyahnya ingin menandatangani itu, siap untuk menandatangani. Ya. Hanya saja salah satu dari yang hadir dari pihak Ahlus Sunnah yang mewakili Ahlus Sunnah enggan untuk menandatangannya, karena jelas ya. Ketika dia menandatangani, wah ini sangat berbahaya sekali. Apakah dengan itu akan menghapus seluruh perkataan para ulama Syiah, para tokoh-tokoh Syiah yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini berubah, banyak yang dikurangi oleh para sahabat, bahkan riwayat-riwayat tentang terjadinya perubahan di dalam Al-Quran Karim menurut versi kaum Syiah, riwayat itu mutawatir, gak bisa ditolak. Bahkan ada kitab khusus yang ditulis oleh salah seorang tokoh Syiah yang menerangkan tentang banyaknya ayat-ayat yang dihilangkan oleh para sahabat. Faslul Khitab fi ithbat tahrif kitab Rabbil Arbab. Ini kitab khusus menerangkan tentang ayat-ayat yang dihilangkan oleh para sahabat. La haula wala quwata illa billah. Jadi sudah berselisih dalam aslul usul saja, dalam kitabullah Al-Qur'an Karim. Tidak bisa disatukan antara Sunnah dan Syiah. Nah, dengan adanya dialog tidak akan bisa. Karena sejarah telah membuktikan, kitab-kitab Syiah telah membuktikan bahwa Syiah bukan Sunnah, Syiah bukan Islam. Al-Quran versi Syiah bukan Al-Quran versi kaum muslimin. Rasul versi Syiah bukan Rasul versi kaum muslimin. A agama versi Syiah bukan agama kaum muslimin, agama Islam yang mereka kenal melalui para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda. Syiah Rafidhah bukan dari Islam, tidak ada hubungan dengan Islam sama sekali. Lalu kemudian dengan dialog-dialog tersebut, sebagian mereka ingin mencari hal-hal yang kata mereka takrib bisa mendekatkan antara Sunnah dan Syiah. Dan sekali lagi ini adalah hal yang batil, tidak akan mungkin. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, oleh karena itu para ulama ussalaf mereka memiliki sikap yang sama dalam menyikapi ahlul bid'ah adalah tahdzir, memberi peringatan, menjauhi mereka, tidak bermajlis dengan mereka. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa ada seseorang di masa khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang bernama Sabiq, dia datang ke Madinah. Lalu dia suka mempertanyakan ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Qur'an Karim. Ayat-ayat yang samar-samar mutasyabihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Wa ammal ladzina fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, mereka suka mencari ayat-ayat yang samar-samar tersebut dengan tujuan untuk mencari fitnah, mencari-cari penakwilan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, Sobek ini datang ke Madinah. Dia mendatangi sebagian kaum muslimin lalu mempertanyakan ayat-ayat yang tersamarkan maknanya tersebut. Maka ini didengarkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Maka Umar memerintahkan untuk didatangkan, dihadapkan Sabiq tersebut di hadapannya. Dan ketika itu Umar telah mempersiapkan beberapa pelepah kurma. Setelah Sabiq datang, Umar bertanya kepadanya, "Man anta? Siapa kamu?" Maka dia menjawab, "Ana Abdullah Sabiq, aku adalah hamba Allah Sabiq." Ketika Umar telah mengetahui, maka Umar pun mengambil pelepah kurma ini lalu memukulkan ke kepala Sabiq. Nah, lalu kemudian Umar mengatakan kepadanya, "Ana Abdullah Umar, aku adalah hamba Allah Umar." Maka dia terus memukulnya sampai kepalanya itu mengeluarkan darah. Sampai kepalanya mengeluarkan darah. Ini Sabiq. Akhirnya kemudian Sabiq ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, hasbuk qad dhahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si." Wahai Amir Mukminin, sudah cukup. Telah hilang apa yang aku tadi mendapati di kepalaku. Telah hilang. Yani syaitannya sudah pergi. Nah. Ini sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Kalau seandainya model-model ulil absar, model-model Said Aqil Siraj, model Jalaluddin Rahmat dan yang semisal hidup di masa Umar, akan lebih berat dari hukuman yang diberikan pada Sabiq. Sabiq ini hanya mempertanyakan ayat-ayat yang mutasyabihat dalam Al-Quran Karim, tapi mereka ini menampakkan kesesatannya, menampakkan penyimpangannya, kekufurannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, "Man jalasa sahiba bid'ah lam yu'tal hikmah." Barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, maka dia tidak akan diberi hikmah. Dia tidak akan diberi hikmah, tidak akan berjalan di atas sunnah. Beliau juga mengatakan, "La tajlis ma'a sahibi bid'ah, fa inni akhafu an tanzila 'alaika al-la'nah." Jangan kamu bermajlis dengan ahlul bid'ah, sesungguhnya aku khawatir laknat itu akan diturunkan kepadamu. Berkata Abu Qilabah, "La tujalisuhum," yakni ahlul bid'ah, "wa la tukhalituhum, fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalatihim Au yulabbisu alaikum kathiran mimma ta'rifun. Jangan kalian bermajlis dengan mereka, jangan kalian bergaul dengan mereka. Sesungguhnya aku tidak merasa aman, jangan sampai mereka akan menenggelamkan kalian ke dalam kesesatan mereka, atau akan menipu kalian, membuat talbis terhadap kalian dengan tipu dayanya terhadap sekian banyak yang sebelumnya kalian mengetahui bahwa itu di atas kebenaran. Namun dengan pergaulan dengan ahlul bid'ah menyebabkan kalian ragu dengan keyakinan kalian sebelumnya. Berkata Ibrahim An-Nakhai, "La tujalisu ashabal bid'ah wa la tukallimuhum fa inni akhafu an tartadda qulubukum." Jangan kalian bermajelis dengan ashabul bid'ah, jangan kalian berbicara dengan mereka. Sesungguhnya aku khawatir hati-hati kalian menjadi murtad. Abu Qilabah rahimahullah ta'ala juga mengatakan, "Ya Ayyub, la tumakkin ashabal ahwa min sam'ika." Wahai Ayyub, yaitu Ayyub As-Sakhtiyani, jangan engkau memberi kesempatan dari ahlul ahwa untuk engkau dengarkan ucapan-ucapannya. Berkata Fudail bin Iyad, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh fi tariqin akhar." Apabila engkau melihat seorang ahlul bid'ah di satu jalan, maka cari jalan yang lain. Dan masih banyak lagi masyaallah ikhwan rahimakumullah nasihat dan peringatan dari para ulama tentang bahayanya bermajlis dengan ahlul bid'ah. Namun apa yang kita sebutkan ini cukup bagi kita sebagai peringatan bahwa para ulama sepakat di atas sikap ini, menjauhkan diri dari ahlul bid'ah, tidak bermajlis dengan mereka, tidak mendengarkan ucapan mereka. Sebab yang demikian dikhawatirkan akan memberi pengaruh dalam diri kita, dalam hati kita, akan menyebabkan keraguan terhadap apa yang selama ini kita yakini dari aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Baik, sampai di sini ma'asyiral rahimakumullah, karena mendekati waktu salatul asr dan kita lanjutkan setelah mengerjakan salat al-asr. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.